Mitra bisnis Ketua DPR Marzuki Ali yang berasal dari Partai Demokrat belum lama ini menggulirkan wacana yang langsung mendapat tanggapan positif dan negatif dari berbagai kalangan. Adapun wacana yang dilontarkan oleh Ketua DPR itu adalah Indonesia sebaiknya membubarkan KPK serta memaafkan para pelaku korupsi, terutama mereka-mereka yang telah lari ke luar negeri serta membawa harta-harta hasil korupsinya. Untuk membahas seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas wacana ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, seperti apa Bapak melihat wacana yang dilontarkan oleh Ketua DPR ini? Begini, kalau saya melihat itu, sebetulnya tidak langsung mutlak menolak. Jadi Pak Marzuki Ali mungkin perlu memperjelas. Tapi Pak, mengapa Bapak berpandangan untuk tidak langsung menolak wacana itu? Sebab begini, jadi tergantung ya. Maksudnya Pak Marzuki Ali itu dibubarkan sekarang, apa nanti? Kalau dibubarkan sekarang ya absurd gitu. Tetapi kalau di dalam benaknya Pak Marzuki Ali, KPK dibubarkan dalam rangka ketatanegaraan yang benar, ya itu betul dong. Karena KPK kan badan ad hoc. Kan sudah ada polisi, ada kejaksaan. KPK itu kan dibentuk oleh karena dianggap mereka tidak terlampau berfungsi atau berkepentingan gitu kan. Nah, kalau itu dikaitkan sekaligus dengan omongannya yang kedua, yaitu di korupsi diampuni, itu juga saya bertanya-tanya yang diampuni korupsi yang ketahuan, yang jumlahnya berapa ke bawah, atau korupsi yang tidak ketahuan. Jadi tidak dicari yang jumlahnya berapa ke bawah. Kalau ada orang korupsi 100 juta itu memang harus dikerahkan pengadilan, macam penyidikan yang begitu hebat. Sebab begini, kita tidak bisa mengingkari lagi saat ini bahwa yang terlibat korupsi itu luar biasa banyaknya, hampir semuanya. Dan sampai menit ini, walaupun ada KPK, walaupun apa, para anggota DPR itu masih terus. Nah, ini nanti saya dimaki-maki lagi, suruh membuktikan, nggak bisa membuktikan. Tapi saya mendengar dari orang-orang dalam, dari pelaku segala yang mengatakan bahwa praktek itu masih, artinya jual suara, merubah pasal, harganya sekian itu masih. Jadi sejak dulu yang saya katakan, akarnya itu begitu dalam dan meluasnya sudah begitu hebat, apalagi dengan otonomi daerah, nyebar kemana-mana. Sehingga dengan demikian, kalau mau 100% ya tidak bisa. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.